Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabi al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuh ikhwaku muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat melanjutkan kembali program live Facebook dari pelajaran Tahsin Al-Quran tingkat dasar, tingkat pemula, yang merupakan lanjutan dari pelajaran kitab Al-Marhalah jilid pertama, dan kita mempelajari Al-Marhalah jilid kedua, dan sudah kita pelajari surat Al-Fatihah, kemudian juga surat An-Nas untuk pertemuan pertama. Dan insyaallah taala untuk pagi hari ini kita lanjutkan memberikan korasian dari bacaan surah An-Nas, praktek mad dua harakat, praktek mad empat harakat, praktek dengung, praktek pengucapan huruf-huruf tebal dan huruf-huruf sukun yang terdapat di surat An-Nas, dari yang telah dikirimkan oleh para sahabat semuanya melalui WA. Dan alhamdulillah di hari ini ada, sampai hari ini sudah ada beberapa orang yang mengirimkan audionya, yang untuk pagi hari ini anda dahulukan untuk mengoreksi bacaan, dan setelah itu baru kita lanjutkan dengan pelajaran surah Al-Falaq, surah berikutnya. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan, ini adalah level dasar. Oleh karena itu, koreksi yang akan saya koreksi adalah penerapan secara dasar terlebih dulu dari penerapan tajwid yang telah disampaikan. Kadar dua rakaat seperti apa? Keseimbangan dua rakaat yang satu dengan dua rakaat yang lainnya. Kadar empat rakaat, mempraktekkan dengung, sudahkah dipraktekkan atau belum? Atau mengucapkan huruf sukun yang tepat, apakah terpantulkan huruf sukun atau tidak. Sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya di surat An-Nas ini tidak ada satupun huruf sukun yang mesti dipantulkan. Oleh karena itu, kalau terpantulkan ataupun terkolkolahkan huruf sukun yang terdapat di surah An-Nas ini, maka berarti bacaannya sudah keliru. Kemudian dalam penerapan huruf-huruf yang bertasydid. Baik, langsung saja kita dengarkan dari suara yang telah masuk audionya melalui WA Ana. Kita dengarkan suara pertama dari Widi Priyatna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, alhamdulillah, itu bacaan dari saudara kita Widi Priyatna. Alhamdulillah, perkembangan kemajuan bacanya sudah terlihat kesetaraan dua rakaat sudah terpatahkan alhamdulillah, dan juga penerapan dengung, ada dengung yang telah diperhatikan sesuai yang telah dihitung hari beberapa dua kali pertemuan yang lalu, bahasanya ada 8 tempat yang didengungkan di surah An-Nas ini. Alhamdulillah sudah terpraktekkan semuanya, hanya saja sedikit untuk kerosiannya, untuk lebih menajamkan kerosian, ada sedikit terpantulkan huruf-huruf sukun yang terpraktek oleh Widi, seperti Sin tadi di surah di ayat ke-4 dan ayat ke-5. Min syarril waswasil khannas, seharusnya seperti itu, alladhi yuwaswisu fi. Baik, namun alhamdulillah sudah ada perkembangan dari kesetaraan mad dua rakaat, dengung, dan juga penerapan huruf-huruf yang bertasydid. Alhamdulillah, barakallahu fik. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya dari suara Sandi Afian di Perawang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Taib, itu bacaan saudara kita yang dari Perawang, dari Pak Asandi Afian. Untuk penerapan dengung alhamdulillah sudah terpraktekkan, mat dua rakaat juga sudah terpraktekkan kesetaraannya, walaupun bacanya masih sedikit cepat dalam penerapannya. Kemudian sedikit kurasian untuk ta'awudz dan bismillah, ta'awudz dan basmalah. Dalam prakteknya, ucapan ro-nya, ro jangan roh, setelah dibuka ro-nya, dibucakan ro-nya, jangan dibuka mulut langsung. Jangan bismil a'udzu billahi minasyaitonir roh, roh, tapi roh hadirkan saja anginnya. Ar-Rahmanir-Rahim, bismillahirrah, jangan hirrah, rah, terbuka mulutnya sehingga pengucapan rohnya kurang pas. Namun untuk tahap yang pertama ini diusahakan untuk agak diperlambat bacanya terlebih dulu, kemudian mengucapkan roh yang jangan dibuka langsung, jangan rah tapi roh, Rahman. Baik, itu untuk Bapak yang di Perawang, Pak Sandi Afian di Kota Perawang. Baik, kita dengarkan suara berikutnya datang dari Ilham Sobir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Taib, itu bacaan dari saudara kita Ilham Sabir. Untuk rasiannya masih ada kekeliruan dalam praktek seperti yang bacaan yang lalu, mulai dari ta'awudz dan basmalah di ujung-ujung ayatnya mim masih tertahan, masih tergolong dengung karena masih ditahan bunyi mim yang disukunkan. Ar-rajim, masih tertahan mimnya, seharusnya di stop langsung mimnya tanpa ditahan lama seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, karena kalau ditahan seperti itu mim sukun terdengungkan. Kemudian bacanya masih cepat untuk saudara kita Ilham Sabir, dan ada beberapa huruf sukun yang terhitung memantul karena bacanya masih cepat. Di antaranya sin tadi, ada beberapa sin di ujung-ujung ayat pas pengucapannya, ada yang terpantulkan pengucapan sin sukun ataupun yang sin yang disukunkan. Seperti di ayat ke-5, alladhi yuwaswisu fi, seharusnya alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Seperti itu dia. Terpantulkan akibat bacaan masih cepat. Oleh karena diperlambat sedikit intonasinya, kecepatan bacaannya, karena kita adalah dalam rangka memperbaiki tahsin Al-Quran. Karena kalau tahsin Al-Quran, bacaan nadanya agak lebih bagus diperlambat sebagaimana yang diterapkan oleh para ulama tajwid. Intonasi yang dipakai dalam belajar tajwid, belajar tahsin adalah ada dua metode intonasinya. Ada yang tartil, ada yang tahqiq namanya. Ini tidak jauh beda sebenarnya. Kalau tahqiq itu lebih pelan lagi, sangat pelan bacaannya. Kalau tartil agak lebih cepat sedikit, namun masih tergolong bacaan yang lambat dan bisa diterapkan untuk mempelajari kaidah-kaidah tajwid dan menerapkan memperbaiki bacaan sesuai dengan tajwid Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti bacaan cepat bukan bacaan tajwid, akan tetapi untuk proses belajar lebih bagus memakai intonasi bacaan yang lambat sehingga kita bisa menirunya dan bisa berlatih dan bisa waspada dengan kesalahan-kesalahan yang akan terjadi nanti dalam bacaan yang kita praktekkan. Ya, mudah-mudahan untuk saudara kita Ilham Sabir dapat memaklumi dan bisa diperlambat lagi untuk bacaannya dalam penerapan surat-surat latihan kita ini. Barakallahu fik. Baik, selanjutnya bacaan dari saudara kita April Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinn natiwan nas. Baik, itu bacaan dari saudara kita April Yusuf. alhamdulillah suaranya sudah tinggi dibandingkan yang sebelumnya, yang beberapa hari yang atau pekan yang lalu. Untuk penerapan matnya, alhamdulillah sudah terpraktekkan. Mat dua rokat sudah setara, dengung juga sudah, dan kesetaraan mat di ujung-ujung ayat sudah terpraktekkan. Namun yang terpraktekkan tadi oleh saudara kita April Yusuf itu kadarnya bisa dihitung kadar 6 rokat, kadar 6 rokat, kadar mat yang paling panjang. Namun tidak masalah, boleh praktekkan 6 rokat. Dalam praktek kita belajar sekarang, kita berusaha melatih terlebih dulu panjang 4 rokat agar lebih bisa membedakan antara 2 dengan 4 terlebih dahulu. Karena pelajaran kita dari An-Nas sampai Al-Asr nantinya, batasan pelajaran untuk tahap ini, dipelajari tidak ada yang mat 6 harokat. Oleh karena itu kita coba terlebih dulu mempraktekkan panjang 2 harokat dan 4 harokat sehingga bisa membedakannya. Nanti insya Allah akan berlanjut untuk membedakan antara 2, 4, 6. Ya, alhamdulillah, tapi namun yang diperhatikan oleh saudara kita April Yusuf tadi sudah setara di ujung-ujung ayat semuanya 6 harokat dalam prakteknya. Alhamdulillah. Namun untuk berlatih untuk tahap ini kita praktekkan yang 4 harokat saja. Barokat seperti apa? Seperti yang telah diperhatikan pekan yang lalu. Barakallahu fiqh untuk saudara kita April Yusuf. Berikutnya bacaan dari saudara kita Adi Rahmat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Taib, itu bacaan dari saudara kita Ali Rahmat untuk bacaan surah An-Nas. Kurasan pertama adalah agak sedikit diperlambat lagi intonasi perpindahan huruf ke hurufnya, kadar 2 rakaat dan 4 rakaat sehingga bisa dirasakan lagi bacaan mat 2 rakaat dan 4 harakatnya. Kemudian penerapan bacaan ro yang bertasydid yang dibacakan oleh Adi Rahmat tadi masih terlalu banyak getarannya. Coba diusahakan getaran untuk ro itu tidak terlalu banyak. Termasuk ro yang bertasydid tidak terlalu banyak getarannya. Tadi syar dalam pertanyaan syar min syar syarri bahkan lebih dari itu tadi prakteknya. Oleh karena itu dalam praktek ro tasydid tidak terlalu banyak getaran suara syarri bi, kalau mau itu cuma getar satu atas satu bawah, sar syar min syar syar wa min syarril wa min syarril syarril was wasi, seperti itu prakteknya. Baik. Jadi kursi yang utama adalah intonasi terlebih dulu, agak diperlambat lagi permindahan huruf ke hurufnya. Barakallahu fiqh untuk saudara kita Ali Rahmat. Bacaan berikutnya dari email saudari kita, email di Pekanbaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, barakallahu fiik. Itu bacaan dari saudara kita atau Ibu Imel di Pekanbaru yang telah membacakan surah An-Nas. Alhamdulillah prakteknya sudah bagus. Dalam penerapan surah An-Nas, praktek 2 rakaat, 4 rakaat dan praktek dengungnya. Ya barakallahu fiik untuk Ibu Imel. Berikutnya bacaan dari saudara kita Ugi Abdullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wan nas. Baik, itu bacaan dari saudara kita Ugi Abdullah di Pontianak, Kalimantan. Alhamdulillah perbedaan bacaan yang lalu dengan sekarang alhamdulillah sudah nampak perbedaan, ada perkembangannya. Intonasinya sudah mulai pelan. Namun masih bisa ditingkatkan lagi untuk memalankan intonasi bacaannya. Kemudian kursian pengucapan huruf, dalam membaca huruf lam sukun, ketika baca lam sukun kemudian membaca huruf setelahnya, jangan terhenti suaranya. Tadi sepertinya terhenti suaranya yang ayat keempat tadi dibaca oleh saudara kita Ugi Abdullah. Seperti bacanya yang terpatahkan tadi, min syarril waswasil khannas, antara lam sukun dengan kho setelahnya terputus. Seharusnya langsung mengalirkan aja suaranya, min syarril waswasil sil khannas. Jangan dihentikan, jangan yang dibaca tadi min syarril waswasil khannas, sehingga terputus suaranya. Itu saja praktiknya untuk penerapan nuro yang bertasi sudah mulai berkurang getarannya, dan penerapan dengung sudah terpatahkan alhamdulillah dari poin-poin dengung yang ada di surah An-Nas ini. Ya, bisa ditingkatkan kembali untuk diperlambat sedikit lagi untuk bacaan, intonasi bacaannya. Ya, barakallahu fiik untuk saudara kita Ugi Abdullah di Pontianak. Bacaan yang berikutnya datang dari Bang Olive Saputra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, itu bacaan dari saudara kita Bang Olif Saputra. Untuk kesetaraan mad dua rakaat, alhamdulillah sudah terperhatikan dari bacaannya. Kesetaraan lamanya dengung sudah terperhatikan. Hanya saja untuk kursian Bang Olif Saputra masih seperti kursian yang lama, yang beberapa waktu yang lalu sudah mulai berubah, tapi sekarang kembali lagi ke kesalahan yang lama. Itu Bang Olif sepertinya membaca ayat-ayat tadi, huruf per huruf tadi, bibirnya kurang membuka, kurang memberikan hak. Seperti yang telah dijelaskan dalam pelajaran buku Al-Marhalah jilid 1, bahwasanya fathah selain huruf-huruf yang tebal, yang 8 ketika fathah tebal yang mengarah ke O, maka semua huruf tersebut mengarah ke A, agak membuka mulutnya. A, bismillah, la, dan le, kurang membuka. Kemudian kasroh harus mengarah ke I, yang bismillah, bismillah. Ya, intinya pergerakan bibir kurang nampak dalam praktek bacaan Bang Olif, sehingga di mat-mat di ujung tadi seakan-akan membaca ke E kebanyakan semuanya. Qul a'udzu bi rabbin nas, kurang buka. Seharusnya qul a'udzu bi rabbin nas, nas, jangan nas. Ya, intinya kurang membuka mulutnya, bibirnya. Kemudian diusahakan agak meninggikan suara sedikit lagi sehingga nampak bobot pengucapan hurufnya. Baik. Kalau untuk ketenangan bacaan sudah tenang alhamdulillah, namun hak dari fathah dan hak dari kasrah kurang terperhatikan karena bibir kurang dibuka secara yang pantas untuk pengucapan huruf-huruf yang berokat fathah dan kasrah. Ya, barakallahu fiik untuk Bang Olif Saputra. Terakhir di sini bacaan dari Nasrul Maulana. Latihan surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Taib, itu bacaan dari saudara kita Nasrul Maulana yang membacakan surah An-Nas. Ketenangan matanya alhamdulillah sudah terperhatikan, mat dua rakaat sudah perhatikan dan juga dengung. Kemudian untuk mat di ujung mas agak berlebih sampai 6 harokat. Kalaupun sudah setara alhamdulillah. Tapi kalau untuk mempraktikkan 4 harokat agak berlebih. Oleh karena itu dikurangi sedikit kadar matnya kalau ingin mempraktikkan praktek 4 harokat. Karena yang terpraktikkan tadi oleh saudara kita Nasrul itu kadar 6 harokat. Taib barakallahu fik untuk Nasrul Maulana. Ya, demikian sahabat semuanya, teman-teman semuanya, ikhwan dan akhwat, kursian anak dari praktek bacaan surah An-Nas untuk pertemuan kedua. Kita telah terangkan poin-poin mat yang dibaca dua rakaat di surah An-Nas. Itu ada 6 yang dibaca dua rakaat dan 6 tempat yang dibaca 4 rakaat di ujung-ujung ayat semuanya. Kemudian ada 8 tempat dengung. Ada 3 huruf tasydid yang mesti diperhatikan karena 3 tasydid itu adalah huruf yang sama hak cara menahannya, lama menahannya. Kemudian ada 4 tempat huruf yang ditebalkan bacaannya. Dan tidak ada satupun huruf sukun yang dipantulkan. Dan sudah diperhatikan oleh sahabat semuanya dan telah nakrosi. Mudah-mudahan memberikan perubahan dalam bacaan antum semuanya. Baik ia mengirimkan audionya atau hanya yang sekedar menyimak dari kursian ini dan bisa mempraktikkan sendiri di rumah. Namun akan lebih bagus jika antum berusaha mencoba untuk mengirimkan audionya sehingga bisa diketahui kualitas bacaan atau praktek bacaan yang telah dipraktekkan oleh antum sendiri. Baik. Ana lanjutkan untuk pelajaran surah yang berikutnya itu surah Al-Falaq sebagaimana yang telah ana janjikan tadi. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Seperti biasanya kita awali dengan pembahasan masalah mad terlebih dulu. Jumlah mad di surah Al-Falaq dan bacaan dengung. Jumlah mad surah Falaq dan bacaan dengung itu yang kita fokuskan terlebih dulu prakteknya. Di surah Al-Falaq ini ada 8 tempat yang mesti dipanjangkan. Ada 8 tempat yang mesti huruf tersebut dipanjangkan. Maka selain yang 8 hurufnya harus pendek, tidak boleh panjang nantinya. Yang 8 itu yang mana? Yang pertama adalah kalimat A'udhu. Ya, silakan dibuka mushafnya bagi antum yang left di kesempatan pagi ini. A'udhu. A'udhu-nya dibaca panjang, biasa panjang 2 harokat. Kemudian ayat kedua lagi. Berarti ayat pertama cuma satu yang panjang. A'udhu. A'udhu-nya saja. Ayat kedua ada kalimat ma di sana, ayat kedua, maka itu yang dipanjangkan. Dan panjangnya adalah panjang biasa, panjang 2 harokat. Hanya satu di ayat kedua. Di ayat ketiga ada kalimat ghasikin. Ghasikin. Gho-nya panjang. Ghasikin. Panjang biasa juga, panjang 2 harokat. Kemudian kata setelahnya idza, itu 2 rakaat juga. Idza 2 rakaat. Itu ayat ketiga. Berarti ada 2 tempat di ayat ketiga yang dipanjangkan dan panjangnya 2 rakaat dua-duanya. Ayat keempat ada fa yang bertasydid, dia fa harakat fa-nya. Fa panjang. Ada alif kecil setelahnya. Dan tha, setelah fa itu ada tha, juga panjang. Panjang biasa. Itu yang panjang. Di ayat keempat. Sedangkan fi tidak panjang nanti. Jangan dipanjangkan fi-nya. Jadi yang panjang adalah fa dengan tha. Yang berikutnya ayat kelima. Hasidin. Hasidin. sidin. Hanya panjang, panjang biasa. Kemudian ida juga panjang biasa. Taib, itu 8 tempat yang dibaca panjang di surah Al-Falaq. Berarti di surah Al-Falaq ini tidak ada mat yang 4 rokat. Hanya ada yang mat 2 rokat saja atau mat biasa. Oleh karena itu nanti yang memanjangkan 8 tempat ini, 8 poin ini di surah Al-Falaq mesti dipanjangkan hanya 2 rokat saja, mat biasa. Kadarnya seperti apa? Seperti kadar dibaca surah An-Nas yang lalu atau yang tadi dipraktekkan juga, 2 rokatnya. Tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. 2 kali harokat. Kadarnya seperti anda praktekkan berikut. Silakan antum tiru perkataannya. Kita ambil perkataannya saja, bukan ayat secara sempurna. Kita praktekkan kalimat a'udzu. A'udzu. A'udzu. A'udzu. A'udzu. Kemudian ma khalaq. Ma, ma, itu 2 harokat. Ma kholaq. Ayat ketiga, ghasiqin. Ghasiqin idha. Ghasiqin idha. Kemudian ayat keempat, an-naffatsati. Panjang fa-nya diperhatikan. An-naffatsati. Di fa dengan sa sama 2 harokat. Hasidin. Ayat kelima. Hasidin. Idza. Idza. Seperti itu praktek 2 harokat. Praktek mat 2 harokat. Tidak lebih dan juga tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek dalam mempraktekannya. Dan itu mesti ditekankan, mesti ditanamkan dalam memori antum ketika membaca surah Al-Falaq ini, tidak ada yang lebih dari 2 harokat. Hanya 2 harokat saja yang ada mat di surah Al-Falaq ini dan hanya di 8 tempat tadi. 1 di ayat pertama, 1 ayat kedua, 2 di ayat ketiga, 2 di ayat keempat, dan 2 di ayat kelima. Berarti jumlahnya hanya 8 yang panjangkan, berarti yang lain pendek. Apa yang sering salah dipraktek oleh kaum muslimin ketika membaca praktek yang di luar 8 tadi yang terpanjangkan? Seperti membaca a'udhu, a-nya terpanjangkan sebelum terbaca u-nya. Qul a'udhu, maka a-nya terbaca panjang. Itu keliru dalam prakteknya. Kemudian yang sering juga sering salah dan sering jumpai dari kaum muslimin yang membaca adalah minsha. Minsha itu bukan panjang tapi dengung dia. Nanti akan kita praktekkan cara dengungnya. Kemudian syari, tidak terpraktekkan tasydid ro-nya namun terpanjangkan, itu salah. Syari, seharusnya syari. Nanti kita praktekkan prakteknya dalam poin tasydidnya. Syari, penting tidak di ada jarak antara sya dengan ro-nya. Dan juga sering terpraktekkan oleh kaum muslimin ketika membaca yang terpanjangkan adalah di ujung-ujung ayat. Seperti orang baca idza waqab waqab, maka qonya terhitung panjang. Jadi bacaan seperti itu bacaan yang keliru. Baik, itu yang sering terpraktekkan yang terpanjangkan sebagian oleh kaum muslimin. Mungkin ada yang lain yang sering salah dalam prakteknya. Berarti yang mesti ditekankan ditanamkan dalam ingatan adalah ada 8 tempat tadi seperti yang telah anda rincikan. 8 tempat yang dipanjangkan dan panjangnya hanya panjang 2 rokat saja. Baik. Berikutnya kita beralih ke poin dengung. Poin dengung sangat gampang untuk menghafal dengung di surah Al-Falaq ini. Dengung di surah Al-Falaq ini ada lima tempat, namun katanya sudah kalau dihitung cuma dua kata, lima tempat, cuma bentuk katanya hanya dua. Yang pertama adalah semua kalimat min syarri. Semua kalimat min syarri di surah Al-Falaq ini mulai dari awal ayat kedua sampai awal ayat kelima. Min syarri itu dengung semuanya. Min syarri untuk level dasar, ikuti saja cara prakteknya. Dipertemukan gigi atas dan gigi bawah, kemudian angkat lisannya. Tahan. Min syarri, dua rakaat dengung. Min syarri, min syarri. Ini yang sering tinggal oleh kaum muslimin dalam mendengungkannya. Jadi semua kalimat min syarri surah Al-Falaq ini didengungkan dalam prakteknya. Berarti jumlahnya ada 4. Awal ayat kedua, awal ayat ketiga, awal ayat keempat, awal ayat kelima. Ada 4 tempat. Tambah satu lagi dengung di kalimat nun yang bertasydid di ayat keempat. Syarrin, rin yang tasydid itu. Syarrin naffatsati, syarrin naffatsati. Maka lama dengungnya nanti sama dengan min syarri dengan nun tasydid tadi. Baik, Anda praktekkan dua kata saja. Anda praktekkan dua kata saja. Silakan antum ikuti. Min syarri. Satu lagi nun tasydid. Langsung kita perhatikan saja kedua-duanya karena bergandengan dengungnya. Ayat keempat. Wa min syarrin naffatsati. Wa min syarrin naffatsati. Ya, dalam memperhatikan nun tasydid, tekan saja secara sempurna lisan ke gusi atas. Wa min syarrin naffatsati. Baik. Itu poin dengung. Ada 5 tempat yang didengungkan di surah Al-Falaq, yang lain berarti tidak dengung. Apa yang sering terdengungkan oleh kaum muslimin itu dalam menahan ro tasydid. Kalau yang pertama tadi yang dicontohkan, tasydid tidak terperhatikan. Ada sebagian orang yang memperhatikan roh yang bertasydid, tetapi terlalu lama. Maka getarnya terlalu banyak, bisa dikatakan mendengungkan roh tasydid jadinya. Oleh karena itu, jangan ditahan roh yang bertasydid. Ditahan lama, jangan tahan lama roh yang bertasydid. Baik, sekarang kita tunjukkan huruf yang bertasydid. Huruf yang bertasydid di surah Al-Falaq ini, kalau sudah ditunjukkan huruf yang bertasydid surah Al-Falaq ini selain nun, maka prakteknya sama, lama menahan tasydidnya sama. Ya, semua huruf yang bertasydid di surah Al-Falaq ini selain nun, maka lama menahannya sama. Contohnya di ayat pertama, dalam mempraktekkan tasydid ba harus nampak tasydidnya, jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lama. Qul a'udhu bi rabbil falaq, rabbi. Jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu cepat. Yang cepat seperti apa? Qul a'udhu bi rabbin nas. Itu terlalu cepat. Tetapi yang betul adalah ditahan dulu. Qul a'udhu bi rabbin nas. Betul, kuat. Rabbi, tutup rapat bibirnya. Rabbi bin nas. Kemudian menahan tasydid pada ro. Syarri, jangan terlalu banyak nanti getarnya seperti surah An-Nas yang sebagian ada yang praktekkan tadi. Syarri, tekan saja lisannya ke gusi atas. Syarri, jangan terlalu cepat. Bahkan jangan sampai tidak terbaca tasydid ro-nya. Kemudian menahan tasydid pada fa. Fa. Di ayat ke 4. Menahan tasydid pada fa sama menahan tasydid pada ro, lama menahan tasydid nanti. Wa min syarrin naffatha, naffatha. Tahan tasydid fa dulu. Naffatha. Jangan terlalu cepat, bahkan sampai hilang tasydid fa-nya, itu keliru bacaannya. Taib. Berarti ada 6 tempat huruf yang bertasydid yang mesti diperhatikan. Huruf bertasydid pada ro, jangan terlalu banyak tasydid getaran ro-nya. Huruf bertasydid pada ba, huruf bertasydid pada fa. Lama menahan tasydid ke 6 ini sama semuanya. Yang beda adalah penekanan daya penekanannya. Tapi lamanya menahan tasydid sama semuanya. Taib, kita cukup sampai di situ pembahasan terlebih dulu untuk soal falak ini. Untuk praktekkan mat dua rokatnya, untuk praktekkan dengungnya, untuk praktekkan huruf-huruf tasydidnya dalam soal al-falak ini. Kalau masalah yang lain masih salah, masih dibiarkan, masih dimaafkan karena belum kita bahas. Pertemuan yang akan datang baru kita bahas nanti untuk tambahan pelajaran soal al-falak ini. Taib, anda akan praktekkan soal al-falak yang telah kita terangkan tadi, poin-poin tajwidnya. Dari poin-poin yang belum dibahas, antum tiru saja langsung. Perhatikan mat dua rakaat dan dengung serta huruf bertasydidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Taib, itu praktek surah Al-Falaq. Iya, untuk tahap pertama ini, pertemuan pertama surah Al-Falaq ini, silakan antum berlatih masalah mat dua rakaat, mat empat rakaat, dengung dengan huruf bertasydid, praktekkan dengan sempurna sesuai dengan anda praktekkan tadi dan tunjukkan tadi poin-poinnya, dan silakan antum kirimkan nanti audionya kembali melalui WA seperti biasanya untuk Al-Falaq pertemuan pertama ini. Ya, mudah-mudahan ada faedahnya dari apa yang kita pelajari. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.